Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan sakidah, Anda sebagai seorang suami, mungkin Anda pernah mengeluh tentang istri Anda dengan berkata, istri saya demikian dan demikian. Dan kalau Anda adalah seorang istri, Anda mungkin akan berkata, suami saya demikian dan demikian. Dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan berbagai macam kisah yang Anda ceritakan. Di saat yang sama, kalau Anda sebagai seorang tetangga, mungkin Anda berkata, tetangga ini demikian dan demikian. Dia tidak peduli dengan hak tetangga. Kalau Anda sebagai seorang sahabat, mungkin Anda berkata, saya punya sahabat. Tapi dia tidak mengucapkan salam, dia tidak baik, dia tidak bertegur sapa, dia tidak tersenyum kepada saya. Saya pun akhirnya juga tidak mau menegur dia, tidak mengucapkan salam kepada dia, saya akan membalas dengan yang serupa. Kalau ini yang terjadi, menurut Anda sampai kapan Anda akan bersikap seperti itu dan berpikir seperti ini? Karena suami seperti ini, maka saya akan seperti itu. Karena istri seperti itu, maka saya akan seperti ini. Akan sampai kapan? Anda terus berbalas dan berbalas. Apalagi kalau ada pemikiran pembalasan harus lebih kejam. Suami ketika istrinya curhat tidak peduli. Maka istri berpikir pembalasan harus lebih kejam. Ketika nanti suami curhat, saya tidak akan peduli. Ketika suami ingin minta dibikinkan minuman, saya tidak akan bikinkan. Biar lebih. Banyak orang berkata, dengan membalas lebih kejam, puas. Mantap, katanya. Akan berkata, tuh, rasakan. Gitu. Selesaikah masalahnya? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena ketahuilah, pembalasan hanya akan mendatangkan dendam. Dan terus akan berkepanjangan. Tapi, seburuk apapun, sejelek apapun, apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada Anda, dalam waktu yang singkat akan berubah, akan berbalik arah. Kapan? Ketika Anda tetap santun, Anda berpegang teguh dengan akhlak sebagai seorang muslim, memaafkan, berempati, Anda menolong, dermawan, orang lain memaki Anda, justru Anda memuji, orang lain menghina Anda, maka Anda memuliakan dia, kerabat memutus tali silaturahmi dengan Anda, justru Anda menyambung, maka inilah satu-satunya cara yang dengannya Anda bisa menyelesaikan semua masalah tadi. Suami yang tidak peduli akan berubah menjadi empati ketika Anda menunjukkan empati, kasih sayang, kepedulian yang luar biasa. Sebaliknya, istri yang kurang empati sekejap dalam waktu yang singkat akan berubah sikap ketika Anda berbuat baik, menyayangi, mengasihani, dan berbuat lembut kepadanya. Karena ketahuilah, tidak mungkin manusia di dunia ini sempurna. Pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Namun ketika kesalahan dilawan dengan kesalahan, kekerasan dilawan kekerasan, maka yang terjadi semakin jauh dan semakin jauh. Inilah kunci sukses berinteraksi, bermasyarakat, bergaul, berkeluarga, dan menjalankan semua sendi-sendi sosial lainnya. Guru dengan murid, murid dengan guru, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menggambarkan akan metode interaksi yang efektif ini. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Lawanlah, balaslah perbuatan orang dengan apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Dengan sesuatu yang lebih baik, dengan sikap yang lebih baik. Karena dengan cara ini, orang yang sebelumnya memusuhi Anda, orang yang sebelumnya membenci Anda, maka dia akan berubah sikap, dia akan menjadi baik, dia akan menjadi santun, dia akan menjadi sungkan, dan bukan hanya sekedar sungkan, dalam waktu yang singkat akan menjadi waliyun hamim, menjadi pembela Anda yang sangat setia. Kalau Anda seorang juru dakwah, Anda mungkin pernah merasa sakit hati, pernah merasa tersinggung, pernah merasa harga diri Anda tercoreng, ternodai oleh orang lain. Ada orang yang menggunjing Anda. Anda mungkin mengatakan, harga diri, kehormatan saya terinjak-injak. Kehormatan saya terinjak-injak. Ya, itu satu sisi, betul. Harga diri Anda dinodai, kehormatan Anda dihinakan, martabat Anda direndahkan, harga diri Anda mungkin dicampakkan. Ya, tapi itulah bagian dari dinamika dakwah. Seorang juru dakwah harus siap mengorbankan kepentingan pribadinya, emosi pribadinya, dan senantiasa mengedepankan maaf dibanding balas dendam. Mengedepankan tersenyum, manisnya senyuman, indahnya senyuman yang terkulum di bibir Anda dibanding pahitnya dan kecutnya cemberut yang terpancar di wajah Anda. Dahulu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah menceritakan bagaimanakah praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beliau menjalani dakwah. Beliau berkata, ma darba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi imra'atan wala khadiman qat. Nabi tidak pernah memukul istrinya, tidak juga pernah memukul budaknya sama sekali. Wa ma nila minhu fayantakimu li nafsihi. Dan tidaklah beliau itu dinodai, diganggu, disakiti, dirampas hak pribadinya. Kemudian beliau berminat untuk balas dendam. Tidak, sama sekali tidak. Illa an yuntahaka hurmatillah. Kecuali bila agama Allah yang telah dinodai, hukum Allah yang telah dilanggar, maka saat itulah Nabi berdiri tegak, menegakkan kebenaran, menuntut hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi urusan pribadi. Dia menjelek-jelekkan saya. Dia mengatakan saya bodoh. Dia mengatakan saya demikian dan demikian. Itu urusan pribadi. Maafkanlah. Maafkanlah. Karena dengan memaafkan, maka semua urusan akan lebih terasa indah, dingin. Permusuhan akan hilang. Kasih sayang akan segera terwujud. Inilah yang dibuktikan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Karena itu, khotul iman, dalam semua urusan, jangan ada semangat untuk balas dendam. Walaupun itu boleh, selama balas dendam itu setimpal. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi mithla ma tada 'alaikum. Siapapun yang menyakiti kamu, mengganggu kamu, maka engkau boleh membalas dengan yang setimpal. Bimithli ma tada 'alaikum. Dengan yang setimpal. Tapi tentu, faman 'afa wa aslaha fa'ajru 'ala Allah. Namun, orang yang memaafkan dan berusaha membenahi, berusaha merekatkan, berusaha merapatkan yang renggang, mendekatkan yang jauh, memberi yang bersifat kikir atau pelit, merangkul orang yang memusuhi, maka pahala dia sangatlah besar. Pahala dia hanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya pahala yang sangat besar. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau engkau memaafkan, maka tentu itu lebih dekat kepada ketakwaan. Karena itu, khotul iman, Anda sebagai seorang muslim, Anda sebagai orang yang bertakwa, apalagi Anda seorang yang berilmu dan sebagai juru dakwah. Kobarkanlah semangat untuk memaafkan. Besarkanlah semangat untuk merekatkan, bukan untuk menjauhkan, apalagi balas dendam. Hapuskan, jauhkan sejauh-jauhnya keinginan untuk balas dendam. Apalagi balas dendam kepada orang yang dekat kepada Anda, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada kerabat, kepada saudara, kepada tetangga. Tentu dalam kondisi macam ini, balas dendam adalah satu hal yang sangat buruk. Karena bukannya menyelesaikan masalah, justru malah semakin menjadikan masalah itu runyam. Semakin kacau balau dan semakin retak, bahkan bisa jadi patah dan hancur berantakan. Karena itu, ikhwatul iman, tumbuhkanlah semangat untuk memaafkan. membalas dengan yang baik. Itulah kunci keberhasilan dalam berinteraksi dengan siapapun. Dengan murid, dengan guru, dengan tetangga, dengan suami, dengan istri, dengan kerabat, dengan sahabat, dan dengan siapapun. Karena itu, maafkan dan sekali lagi, maafkan. Itulah kunci keberhasilan berinteraksi sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.